Pakpalakwanna, Suho, Pondongam, Lima. Den duka to si pobayne, isa nga muane na Ananias, anna bayne na isa nga Sapira, umbalok duka litakna. Indo alin na litakna, napatoho sa bahayam Ananias, nababalaw sa bahayam, nabehol ako Suho, anna nawanni. Ang ganin di alin na litaki. Indo pakpalakwanna, na isang duka bayne na. Sapo makada Petrus nawa. O Ananias, akan anak kuasa ipinabam mo to mahajan na setam, na suhong kagagak ko lako pinapamaseho, lambi umpatoh ho sabahyan nindo alin na litak mo. Indo na tak po kumbalo litak mo, ya anum mo. Pisanan na puha umbalo, ya indo alin na ton tailang kakuasaan mo. Dadi, akan namak patujo susi ko ilang pinapam mo. Tak kuangkang kagagak lako hupatau, sapo lula ko pipuang ala ta'ala. Nahingin na Ananias tula ya to'o, tapati sambak siyaham ang nakatu'y pinapan na. Ingan na tuhingi tula ya to'o, sanyi lumalak mahiya. Tapasule siya sanakan akanak muan yung balon ni, ang nanabulay law na lamum. Umbay talutet te puhan na, sulen duka boy nena, sapo ta'nes sanindomane puha dadi. Nawami Petrus, tulasan na. Padasik dah kendeng balusan na indolitak mu. Ia na timbau nindobay ni nawa. Iya, padasik dah. Mak kada pula om Petrus nawa. Akan na sipat tuju ko empat sandai penapa maseho. Petua ila ko tau dia pibak ba manesule ulamu muanemu. Yan teluka lombul leko launa lamu. Tapati sambak sihan duka diwampe bitik na Petrus tahu katu penapanna. Sule tamendu anak muane na lambi umate. Ia nabule pole-bole bak nalamom na pasyampe muanena. Tak dem pada samahe enggan na tumatapa an na tuhinyi kahakaya to'o. Mak hupa-hupa tanda an nabuda tanda memenge-menge na pada di enggan na suho na puang Yesus ila an nalala na tabuda. Enggan na indo tumatapa mak mesa dia tedok salomo. An na tak dem tau sengak labahan yung pentapai muyan na sinapak kasalai tabuda. Tutuan masai tutuan kehangan tematapak lanyang puang Yesus, susi muane te embayne. Lambik buda ta umbapa to masakin na lako lalam, anan na pupetindo ya busahi gampat tuampak, diwampik lalan na kanawa. Lui to Petrus, mui podo kalibajonan uhuay, salak menan nendemay to masaki malabono. Susi duka isin na sanakan na kakota si kahuku na Yerusalem, sule maubin-nobin numbapa to masakin na, anan to napentamay setam. Anenggan na tau ya to'o, di pabono. Aka buda ta untuh pepakguhan na puang Yesus, na polalam mengke dek sando to'o sola pentu na tomentama kakalibuan na Saduki, anu sanyi husa aka kembuhu, lambe usak kenggan na suho, ana napatamai tahungkum. Sapok tapa na benyi, ya sule mesa malaikat na debata, untung kayan ni bak batahungkum, ana napasubun ni napasintun na waam. Lek bak kuak tama banua debata, anak ik deko umpak pakai bangka dan bawa ketukuan bakahu lako tau buda. Ia na tuhuin duka indo kadanna malaika. Lambik mebenyik na, tapalek bay tama banu dewa tamak pak guhu. Mahasannya to'o, metamba santo to'o solah pintu na laku inggan na solah na to simah hotto na to Yahudi, batu dia inggan na pepungu na to Israel mak hempum. Tapana ti hempum, ia suan tau lek bak muala indo inggan na suho tama tahungkum. Sapok tapa na suya lako tahungkum, ia pak denin do suhil laam, sampai mak pasulei, an na mak tula inawa. Tilambi bak batahungkum, ton ta mandak tikado, an na indo toman jaga, ton ta diolo na bak batahungkum. Tapa na kitungkai bak ba, ya pak dia sami indo tawil laam. Nahingin na indo kapala na to siun jagai ban wa debata, so lenggan na kapala sando tulak na indo tau, tapa mangamangan nawa. Aka amu bebe sangadadi laku indo tau to ditahungkum. Batu tak mami den nak akal ame hua. Ya sule siha mesa ta umbawa ka heba nawa. Pengi ya le. Ndo tau tu umpatama tahungkum. Ilan na sami banu dewata mak pak guh lako ta buda. Ya mengkala siha ndo kapalana tu si unjagai banu dewata. So lasanakan na ka anak-anak na. Lek bak muala ndo suho. Sapok na pasula menapa tak na kihai. Aka mahek lako ta buda. Anuk nawa melebai mani batu. Na pasulain ta mong pelambi kakalibuan na to mahoto na to Yahudi, yan nakutanay sando to'o nawa. Kusanga puang kuak kikehai, akataan kuak laloliun pepak gua sangan na puang Yesus. Sapo etah ya ikomwange tutuan numpati balak kalua inde Yerusalem, anna muhe kuak lakami umpalin ni indo kamatean na tawiya to'o. Natimba Petrus anningkan na solana nawa. Akatak malatala manuhu puhakik lako puang ala ta'ala, anna lalako hupatau. Aka puang ala ta'ala tona penombai nene tutapu nenea, umpatubo sule puang Yesus deo mayalak na tomate, topuha umpatea epoka josi tambem. Annayan topuha na pomatande puang ala ta'ala, unta dongkon niong yang kamatandeam, aka mendadi tope baba, anatome pasalama. Anna lombaba kia kaleta inggan na kia to Israel, laku katihokongam, anna mala kia na ampunian dosata. Kami untu inggan na suho, mendadi sakbi lan inggan na kahakahaya to'o. Susitoi penapa maseho, lana patamayam puang ala ta'ala inggan na tomanuhu lako puang Yesus. Nahingina kadaya to'o, ya sanyin meliali, lambik mak patujuh lompate indo suho. Sapo dia duka heme satu ilang kakalebuan na Parisi, isanga Gamaliel, tiheken duka mesa to mahoto na to Yahudi. Indo Gamaliel, mesa to latak pepondongan na Musa, annatak den pada sanapak kasalai tau Buddha. Kek de ananawai. Pasuhu ni alu sapai iti matin tau. Lesui, ya mak kadal laku indo to mak hempun nawa. Oh to Israel, pikik manapai akal atapogosan na indi tau. Aka yolona kendek teudas mesa tu sanga-sanga kalena. Ya Buddha tun tuhui, umbai apa hatu tau, sapok dipatei, lambi si sehat-sehat baben do pentuhukna, anna katampasan na tak mami denna ke aka. Lesu ya to'o, watunna na diheken hiupa tau, kendek poleo Yudas to Galilea, anna Buddha tau mentuhuk lako laumbali tomak pahenta. Sapok katampasan na dipatei, anna si sehat-sehat baben duka enggan na pentuhukna. Dadi susi duka inde kadadian tentu mai, kupakilala kuak kuua, tak kia lompugau aka-aka lakun de tau. Tabe mamia duka, aka maka butu dihupatau inde patujunna, anna gaukna, anu lapak de babeh itia duka. Sapo maka gau ia tau butu dipuang ngala ta'ala, muila ta'aka susi talamala yak tataloi, anna lakalle kia topole diwa, kita umbali puang ngala ta'ala. Ya sikana tahima indo pepakilalan na Gamaliel. Puha ya to'o, untambay sulendo suho, anna napupetembek talukun ni, manenawan ni. Tak ungkwa, lumpipak guhaliw kadan na Yesus. Anna manenalapasam. Indo suho, naponoy katilalasan ng pelay pahimpungan na to mahoto na to Yahudi, aka nasik din nawa. Natuho kya puang ala ta'ala, lasihatan duka mula pandah haam, aka sangan na puang Yesus. Allo, tamuanda-muanda umpepak guhuang kaheba katilalasan ni lambanwa debata, annala ko banuan na tau nawa. Puang Yesus untuo, indotopuha dilanti lame pasalama.